نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمع رحيما ورحمكم الله أدركتم أذن يا بربهاكيني Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi akhir zaman yang menjelaskan kepada kita syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an Al-Karim. Yang di antara sifat daripada Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih, ini diantara sifat daripada Al-Quranul Karim. Muhaimin, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebagian riwayat menjelaskan bahwa makna muhaimin artinya amin. Dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan hakiman alaih. Pada sebagian riwayat dikatakan syahidan alaih. Dan kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya setelah menyebutkan beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang makna muhaiminan, tentang makna muhaimin, bahwa beliau mengatakan dan semua makna ini berdekatan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an ini kitab yang menjadi pedoman bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan makna daripada muhaiminan yang disebutkan tadi menjadi saksi membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya dan bahkan menambahi kesempurnaan-kesempurnaan yang belum ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan amin artinya pemimpin, syahid artinya menjadi saksi, hakim artinya menghukumi, sehingga umat yang mulia, umat akhir zaman diturunkan kepada mereka kitab yang paling mulia, paling agung, sebagaimana diutus kepada mereka Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka tidak ada kebaikan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya kecuali terbuat, dicakup oleh Al-Quranul Karim, bahkan kemudian ditambahi dengan kebaikan-kebaikan yang belum ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab Al-Quran pun menjadi saksi mana yang benar dari kitab-kitab sebelumnya dan mana yang sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin semestinya tidak usah lagi menengok, tidak usah lagi melihat kepada kitab-kitab yang lain, karena telah diturunkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Kaum muslimin tidak usah mencari pedoman-pedoman yang lain untuk kebaikan hidup mereka di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di dunia dalam berbagai aspeknya, cukup semestinya mereka mempelajari Al-Quran. Meskipun tentunya dengan jelas Al-Quran pun menganjurkan untuk kita mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karenanya sungguh sangat indah simbol yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi seorang mukmin, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang al-hawariyun, para pengikut Nabi Isa yang setia, di mana pada surat Al-Imran ayat 52-53 di sana Allah azza wa jalla mengatakan, فَلَمَّا أَحَدَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Ketika Isa bin Maryam merasakan dari mereka Bani Israel, dari mereka orang-orang Yahudi, kekafiran, pengingkaran, tidak mau beriman kepadanya, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolongku menuju Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah yang akan membantuku menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini? Qala al-hawariyun, berkatalah mereka orang-orang hawariyun yang jumlahnya cuma 12 orang. Al-hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah, kamilah penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna billah washhad bi anna muslimun, kami telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Rabbana, kemudian mereka mengatakan, Rabbana ya Allah, amanna bima anzal, ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Wattaba'na ar-rasul, dan kami telah ittiba, mengikuti rasul yang Engkau utus. Faktubna ma'asyahidin, tuliskanlah kami termasuk di antara mereka orang-orang yang bersaksi akan keesaan-Mu. al-hawariyun. Demikian, dan ini sebagai pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika di sana banyak orang yang acuh, tidak menghiraukan, tidak mau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka sibuk dengan dunia, semestinya kita menjadi sekelompok kecil yang siap untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan simbol kita, slogan kita adalah iman kepada Allah dan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga ini menjadi simbol orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani Al-Quran, mengimani sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena sunnah pun diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah dia mengucap dari hawa nafsu, melainkan apa yang dia katakan itu wahyu yang diberikan kepadanya. Iman terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, iman kepada Al-Quran, dan iman terhadap sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ittiba' dalam menjalankan Al-Quran, dalam menjalankan sunnah itu benar-benar ittiba', mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak itu tidak, tidak membuat perkara-perkara bid'ah. Dan inilah simbol kebenaran, barometer kebenaran yang harus kita pegang. Kebenaran adalah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Kebenaran adalah apa yang dituntunkan, dicontohkan, diteladankan, dilaksanakan, disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meskipun kita sedikit, tidaklah menjadi permasalahan yang berarti. Karena bagi kita umat Islam, bagi kita secara khusus ahli sunnah wal jamaah, ukuran kebenaran bukanlah kuantitas, bukannya kebanyakan orang, bukan pula apa yang diwariskan oleh nenek moyang, tetapi ukuran kebenaran adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itulah yang kita ikuti. Nabi Ibrahim disanjung sedemikian tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal yang beriman di saat itu hanya beberapa orang saja. Bahkan Nabi Ibrahim sendirian. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim alaihi salam dulu adalah satu umat, seorang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ummah, satu ummah, karena dengan kebenaran yang dia miliki dari wahyu Allah Azza wa Jalla dan dia dakwahkan serta beliau makan, meskipun harus kemudian dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, tetapi dia banyak dengan teman-temannya dari para nabi sebelumnya dan orang-orang yang beriman sebelumnya maupun orang-orang yang beriman setelahnya. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itulah al-haq. Apa yang dicontohkan oleh para ulama rabbaniyin yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah menjalankan sunnah-sunnah para sahabat, itulah al-haq. Bukan kemudian apa yang banyak dilontarkan oleh orang, bukan apa yang disenangi oleh banyak orang. Bahkan seringkali dalam Al-Quran Al-Karim yang baik disebut dengan kesedikitan, dan kemudian yang jelek identik dengan kebanyakan. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi Sulaiman, keluar negara Bidawud, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, wa qalilum min ibadiyash syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji pasukan Thalut yang mengalahkan Jalut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil, kelompok yang minoritas, ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, mereka bisa mengalahkan kelompok yang besar itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama mereka, orang-orang yang bersabar. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebanyakan sebagaimana dalam surat Al-An'am 116, Allah azza wa jalla katakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yaghsun." Jikalau engkau taati mayoritas yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu hanya mengikuti prasangka dan mereka hanya menebak-nebak saja. Maka jemaah yang rahimani wa rahimakumullah, Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ayat yang pertama, Iqra, mendidik kita untuk belajar. Umat Islam harusnya menjadi ummatan ilmiah, umat-umat yang ilmiah, umat yang maju pendidikan-pendidikannya. Akan tetapi sayang, banyak dari kaum muslimin kalau berbicara masalah pendidikan, mereka maksudkan dan mereka lebih semangat hanya dalam urusan-urusan dunia. Sedangkan dalam urusan akhirat, urusan agama, dia hanya membebek, dia hanya membeo, dia hanya taklid saja kepada siapa yang dia sukai. Padahal ayat pertama yang Allah Azza wa Jalla turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Umat Islam diperintahkan demikian untuk belajar dari awal ayat yang pertama. Ayat pertama yang turun memerintahkan untuk Iqra, membaca. Semestinya umat Islam menjadi umat yang ilmiah, yang tanggap. Sebagaimana ketanggapan ini, kewaspadaan ini juga harus senantiasa kita sandang dalam setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, karena kita yakin bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali ikhlas. Maka kita harus mewaspadai hati kita, niatkan dalam hati kita untuk siapa kita beribadah. Demikian juga harus mutabaah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menuntut kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, supaya ibadah kita benar-benar cocok sesuai sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين جمع جمع رحمني وعشركم الله. Sekali lagi saya tekankan kalimat Allah Azza wa Jalla pada surat Ali Imran ayat ke-53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy-syahidin. Iman kepada apa yang Allah turunkan, ittiba' terhadap Rasul, hendaknya ini menjadi simbol kita, motivasi kita dalam setiap kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan yang itu pasti terjadi di umat ini, Nabi sallallahu alaihi memberitahukan, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dinerangkan kecuali satu. Demikianlah perbandingannya. Yang hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari berbagai sahabat dan diriwayatkan oleh ashabus sunan dan lainnya. 73 golongan dari umat Islam dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan sebagian riwayat disebutkan hiya jamaah, itu adalah al jamaah. Sebagai riwayat mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, satu golongan itu adalah al jamaah, satu golongan itu adalah kelompok yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Satu banding 72 kelompok dari umat Islam ini. Memang demikian. Sudah menjadi sunnatullah bahwasannya kebenaran orang-orang yang ikut terhadapnya itu hanya sedikit. Makanya dalam hadis yang sudah sering kali kita singgung, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam sahihnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, ib'ats ba'atan ila an-nar, kirimlah utusan ke neraka. Di sana Nabi Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar, apa yang dimaksud utusan ke neraka? Allah Azza wa Jalla menjelaskan, utusan ke neraka maksudnya adalah sekelompok, bahkan kelompok yang jauh lebih besar dari umat, dari anak keturunan Nabi Adam AS yang akan masuk neraka. Jadi setiap 1000 yang masuk neraka, 999. Berarti yang masuk surga hanya satu dari setiap 1000. Inilah memang fi'atun khalilah, kelompok yang kecil. Dan simbol mereka, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul, iman terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan ittiba' terhadap Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Karena barangkali ada yang pertama mengatakan mereka juga beriman, tapi giliran ittiba', giliran melaksanakan ibadah, mereka mencetuskan sendiri, saya juga bisa bikin zikir ini dan itu. Giliran ibadah ini kan baik, yang baik masa dilarang, padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah menjelaskan, man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. hanya amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah fungsi dan kegunaan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang diridhai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah azza wa jalla membimbing kita semua dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sehingga kita semua terhindar dari neraka Allah azza wa jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحابك وعن معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.